Mitra bisnis, sebagai aparat hukum yang berada dalam posisi terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat, kinerja polisi sering menjadi sorotan. Keberhasilan polisi dalam menangani berbagai kasus besar seringkali tenggelam oleh perilaku sebagian oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk menekan masyarakat yang lemah. Masyarakat bisa melihat, koruptor bisa lepas dan bebas, tapi pencuri sepasang sendal atau pencuri 3 kilo buah coklat langsung dimasukkan penjara. Bahkan ada seorang pria buta huruf yang harus dipenjara karena dianggap menyebabkan kematian istrinya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Sementara, si penabrak yang menggunakan mobil justru tidak dikenakan hukuman apapun. Tak heran kalau kemudian polisi sering dituduh berpihak pada mereka yang punya uang atau kekuasaan saja. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Begini, itu memang selalu ya, tingkah laku polisi itu dimanapun di negara-negara di dunia itu selalu menarik untuk dikaji. Bukan hanya di Indonesia, apalagi di Indonesia ini dikenal sebagai laboratorium kepolisian yang paling komplit. Kenapa itu terjadi? Karena memang mekanisme penegak hukum di Indonesia itu masih ya bukan hanya di lingkungan kepolisian, di kejaksaan juga begitu, hakim juga begitu, sampai di lembaga pemasyarakatan juga begitu. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku polisi, memang itu akan selalu di antara dua hal. Bahkan sering sekali terjadi, kalau polisi berhasil melaksanakan tugasnya, itu dianggapnya, itu kan tugasnya dia. Harusnya begitu gitu. Tapi ketika dia gagal melaksanakan tugas, walaupun itu kemungkinan kesalahan kecil, itu akan dianggap, wah, polisi begitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang ini negara kita sedang apa, bangsa kita sedang belajar berdemokrasi, jadi bebas-bebas saja untuk menilai bahwa ini gagal, bahwa ini begitu. Karena ulah sejumlah oknum, prestasi polisi seperti terlupa ya Pak? Kalau misalnya katakanlah polisi yang berprestasi itu atau prestasi polisi sepertinya hilang akhirnya atau sirna tertutup oleh kelakuan beberapa oknum, itu satu hal polisi sekarang sebagai sebuah risiko. Risiko dari Polri dalam melaksanakan tugas. Tetapi sebetulnya kalau saja sistem pengawasan itu berjalan baik di semua level, di semua strata, baik itu katakanlah melalui mekanisme span of control maupun melalui pengawasan fungsional, apalagi kalau misalnya masing-masing anggota kita itu dibekali dengan satu nurani melalui penanaman tentang batas-batas penggunaan kewenangan diskresi, khususnya di lembaga pendidikan, sebetulnya itu kita harapkan mereka harus bisa meminimalisasi perilaku menyimpang di lapangan itu. Nah, apalagi kalau dipadu dengan social control dari masyarakat. Apakah ekspektasi atau harapan masyarakat pada polisi terlalu tinggi, Pak? Itu justru dari situ saya meminta melalui pembicaraan kita ini, para pemirsa mendengarkan semua apa kita bicarakan ini. Jadi ekspektasi pada polisi wajar itu, karena itu memang perkembangan kehidupan kita dalam berdemokrasi. Jadi artinya bahwa penonjolan penegakan hukum, tampilnya hukum sebagai panglima yang mesti harus dimotori oleh unsur-unsur kriminal justice system, ya Polri, ya kejaksaan, ya hakim, ya lembaga pemasyarakatan, dan ya para penasihat hukum, itu harusnya memang menjadi semakin besar. Sehingga dengan demikian kesalahan-kesalahan pada penegak hukum itu, kalau tahu mendapat sorotan tajam dari publik, itu saya kira wajar saja itu. Nah, persoalannya sekarang ini memang ada banyak faktor penyebab. Itu tadi saya katakan, kurang skill, kurang knowledge, kurang kesadaran, kurang adanya pemaknaan tentang kode etik Polri di lembaga pendidikan. Kemudian lalu satu lagi persoalan, remunerasi, penggajian. Saya kira ini juga menjadi satu persoalan yang tidak boleh dianggap enteng ya. Demikian Togar Sianipar dan saya Rizal Andika.